Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 4 Ramadan 1434 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2013. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita, Kitab Tauhid. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang keempat, dan kita akan membahas bab yang keempat, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala babul khaufi minasyirki. Perkata penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab takut kepada syirik. Maksudnya adalah kita wajib takut kepada syirik, dan kita harus hati-hati waspada terhadap syirik. Serta ada penjelasan-penjelasan tentang bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan itu akan benar-benar menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Dia berada di dalam azab yang sangat pedih selama-lamanya. Takut berarti kita berusaha untuk menghindar dan mencari keamanan. Dan susunan-susunan bab yang ditulis oleh penulis kitab ini sangat indah. Mula-mula berbicara tentang tauhid, pentingnya tauhid, keutamaan tauhid, memurnikan tauhid. Maka sekarang ini kebalikannya, takut daripada berbuat syirik. Kita takut supaya kita selamat. Sebagaimana sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena aku takut terjerumus dalam keburukan itu. Jadi kita tahu syirik supaya kita tidak terserumus dalam kesyirikan. Karena kalau kita tidak tahu syirik, maka kita boleh jadi terserumus ke dalamnya. Karena itu takut ini amat sangat penting, karena hati berbolak-balik. Di antara doa yang banyak diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, Anda banyak berdoa itu kenapa? Lalu beliau menjawab, inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah Ar-Rahman, yang Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi hati ini berbolak-balik terus, sehingga kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Takut kepada syirik berarti kita selalu menghadap kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, selalu berdoa minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu belajar, belajar, belajar, membahas apa itu syirik, sarana-sarana yang menyampaikan kepada syirik, dan semua yang mengarah kepada syirik kita pelajari, agar supaya kita bisa selamat daripadanya. Itulah yang dinamakan takut kepada syirik, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dan nanti juga ada pembahasan-pembahasan, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada juga syirik yang tersembunyi, asyirkul akbar, asyirkul asghar, asyirku al-khafi, yang tersembunyi. Kemudian beliau penulis rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullah taala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Firman Allah taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa. Ayat ini oleh Allah diulang dua kali, yaitu ayat ke-48 dan ayat nomor 116. Maksud daripada ayat ini, orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum taubat dari syiriknya, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi syirik ini harus taubat sebelum mati. Kalau mati belum taubat dari syirik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syiriknya syirik akbar, dia kekal di neraka selama-lamanya. Kalau syiriknya syirik asghar, maka dia dihukum di neraka, tapi tetap pada akhirnya masuk ke dalam surga karena dia tidak kafir. Jadi syirik itu oleh Allah enggak diampuni kalau mati belum taubat. Adapun kalau dosa selain syirik dosa besar, ya. Mungkin dia pernah berzina, pernah mencuri, pernah berjudi, pernah narkoba, minum pomer dan yang lainnya. Mati dalam keadaan belum taubat mati, maka dia berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ngampuni, silahkan, terserah Allah. Kalau Allah mau menghukum dia, juga terserah Allah. Sekedar dosanya dia masuk neraka, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Kalau syirik tidak. Kalau mati belum taubat dari syirik, tidak diampuni oleh Allah, masuk neraka. Kalau syirik akbar, kekal di neraka selama-lamanya. Kalau syirik asghar, tidak kekal, tapi dia tetap dibakar di neraka karena tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jelas. Kemudian beliau membawakan waqala al-Khalil alaihi salam wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Al-Khalil Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya, Al-Khalil Ibrahim. Nabi Ibrahim namanya adalah Ibrahim bin Azar. Garis keturunannya bersambung sampai Nabi Nuh. Beliau dilahirkan di Babilonia sebelum Nabi Isa 2000 tahun. Babilonia itu sekarang termasuk daerah Irak. Kemudian beliau hijrah ke negeri Syam, dan beliau wafat di negeri Syam setelah hidup selama 157 tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu umurnya 157. Ibrahim itu adalah bahasa Suryani, artinya adalah Abun Rahim, seorang bapak yang penyayang. Kemudian Al-Khalil, Nabi Ibrahim oleh Allah dijadikan Khalil. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, pembahasan tuntas tentang cinta. Dalam bahasa Arab, cinta itu punya banyak istilah. Ya, dan tingkatan cinta yang paling tinggi adalah al-khullah. Al-khullah. Jadi al-khullah itu adalah merupakan tingkatan cinta yang paling tinggi, di atasnya al-mahabbah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Demikian pula juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah, sama dengan Nabi Ibrahim. Sebagaimana sabda beliau, innallaha ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi Nabi Muhammad adalah khalilullah. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jauhkan hamba dan anak keturunan hamba daripada menyembah asnam berhala. Subhanallah. Nabi Ibrahim, yang kita tahu siapa beliau. Beliau adalah pelopor tauhid, berdakwah tauhid dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya. Bahkan beliau menghancurkan patung dengan tangannya. Beliau takut beliau dan anak cucunya terjerumus dalam kesyirikan, terjerumus dalam menyembah berhala. Nabi Ibrahim, ya, yang menghancurkan patung dengan tangannya, takut beliau dan anak cucunya melakukan syirik menyembah berhala. Apa kita tidak takut? Apa kita merasa aman? Sehingga salah seorang salafus saleh yang bernama Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa man ya'manul bala' ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari bencana kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Tidak pernah merasa aman. Nabi Ibrahim saja tidak pernah merasa aman daripada terjerumus dalam kesyirikan. Tidak pernah merasa aman anak cucunya terjerumus dalam kesyirikan. Apa kita terus merasa aman? Jadi ini doa yang sangat bagus, ya. Kita baca wajnubni wa baniya an na'budal asnam, surat Ibrahim ayat nomor 35. Jadi kita perlu hati-hati, karena sekarang ini banyak orang Islam pinter-pinter, cerdas-cerdas, intelektual, cendekiawan, terjerumus dalam kesyirikan. Ya, bagaimana pula dengan orang yang di bawah mereka? Jadi kita perlu hati-hati daripada kesyirikan. Nabi Ibrahim aja amat sangat takut beliau dan anak cucunya nyembah berhala. Bagaimana pula dengan kita? Berhala itu punya makna umum dan punya makna khusus. Kalau makna khusus, berhala itu adalah patung-patung yang disembah. Tapi para ulama mengatakan berhala bukan hanya itu. Ada definisi yang sangat halus tentang berhala. Wa qala ba'dul ulama kullu ma 'ubida min dunillah bal kullu ma yushghilu 'anillah yuqalu lahu sanam. Berkata sebagian ulama, semua yang disembah selain daripada Allah, bahkan semua yang menyibukkan dari Allah, maka disebut dengan berhala. Jadi semua yang disembah selain Allah namanya adalah berhala. Bahkan semua yang menyibukkan kita dari Allah itu juga namanya adalah berhala. Yang menjadikan hati kita condong kepadanya, kita lupa kepada Allah, kita lalai, itu adalah berhala. Jadi sekarang ini mungkin tidak ada orang Islam nyembah patung, karena berhalanya berbentuk lain. Berhalanya orang sekarang apa? Apa berhalanya? Apa? Ya, berhalanya adalah materi duniawi. Karena yang membuat orang berpaling dari Allah, yang membuat orang tersibukkan dari Allah adalah duniawi, materi. Berarti itu adalah berhalanya. Dan doa ini masuk di dalam situ. Ya Allah, jauhkanlah hamba dan anak cucu hamba daripada menyembah berhala. Berhala, ya, baik patung atau semua yang membuat kita tersibukkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu dibawakan hadis, wa fil haditsi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu faqala arriya. Diriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika beliau ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab yaitu riya. Riya itu beramal kepingin dilihat oleh orang lain, kepingin didengar oleh orang lain, kepingin dipuji oleh orang lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Ya. Dari sini para ulama kemudian menjelaskan, berarti syirik itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, di sini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syirik ashghar, yaitu riya. Kalau orang yang soleh saja dikhawatirkan dia terjerumus dalam syirik seperti ini, bagaimana dengan orang yang tidak soleh? Jadi ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita perlu waspada daripada riya, karena selalu saja ada dorongan untuk seperti itu, kecampuran riya sedikit-sedikit, ya, ingin didengar, ingin dipuji, ingin dilihat. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan tentang tiga kelompok. Yang pertama dibakar di neraka. Yang satu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu. Dia dipanggil hari kiamat, amalmu apa? Dia bilang, aku mengajarkan ilmu karena engkau, baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Lalu dijawab, kau bohong. Kau baca Al-Quran supaya dikenal bacaanmu bagus. Kau mengajar ilmu supaya terkenal sebagai orang yang alim, pintar, pandai. Dan semua yang kamu cari itu telah kamu dapatkan di dunia. Sekarang kamu tidak dapat apa-apa. Wajahnya ditelungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. Yang kedua adalah orang yang dermawan. Dia ditanya, amalmu apa dulu? Oh, saya bersedekah karena engkau ya Allah. Lalu dijawab, kau bohong. Kau dulu bersedekah supaya dapat gelar, ini lo orang yang dermawan. Dan kau telah mendapat gelar itu. Sekarang kau tidak dapat apa-apa. Wajahnya ditelungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang jihad, mati syahid di medan perang. Dia ditanya, amalmu apa? Ya Allah, aku perang di jalanmu sampai aku mati syahid. Dijawab, kau bohong. Kau dulu perang supaya kau dapat gelar pemberani, pahlawan. Dan kau telah mendapat gelar itu. Sekarang kau tidak dapat apa-apa. Wajahnya ditelungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. Subhanallah. Jadi ini perlu kita benar-benar hati-hati dan waspada. Dan jadi berarti di sini riya adalah termasuk syirik, dan syiriknya adalah syirik ashghar, dan ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang soleh. Karena riya itu sendiri tingkatannya macam-macam ya. Maksudnya syirik ashghar ini riya yang sedikit. Jadi dia amalnya lillah, kecampuran riya sedikit. Itu syirik ashghar. Kalau riaknya besar, enggak bisa masuk nanti kategori orang munafik. Ya. Seperti itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada pembahasan syirik ashghar. Berarti ada pembahasan syirik akbar. Apa itu syirik ashghar? Apa itu syirik akbar? Apa syirik kecil? Apa syirik besar? Saya berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk menjelaskan dengan cara yang paling mudah supaya mudah difahami. Ada asyirkul asghar, ada asyirkul akbar. Definisi syirik dulu. Apa syirik itu? Secara bahasa, syirik itu adalah menyekutukan. Menjadikan sesuatu yang lain bersama sesuatu yang lain. Menyekutukan, bersekutu, ya kan? Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, secara terminologi, syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma wa sifat. Menyekutukan Allah dalam ya ada apa namanya rububiyah, menciptakan, kepemilikan, kepengaturan dalam alam semesta atau dalam ibadah atau dalam sifat-sifat Allah, itu adalah syirik. Kemudian syirik berdasarkan dalil-dalil yang ada yang besar, ada yang kecil. Kalau syirik besar, akbar, bisa menyebabkan orang keluar dari Islam, mukhrijan anil millah, kafir. Sementara kalau syirik yang kecil, tidak sampai dia keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan kesyirikan. Dan syirik adalah merupakan dosa besar yang paling besar, walaupun syirik yang kecil. Syirik akbar itu seperti, ya, ada yang tampak seperti orang menyembah berhala. Menyembah berhala, ini syirik akbar. Dan semisalnya menyembah batu, ya, menyembah pohon, dan semisalnya menyembah kuburan, ini syirik akbar. Kuburan diagung-agungkan, tawaf di kuburan dan semisalnya. Kemudian juga ada syirik akbar yang tersembunyi, yaitu syiriknya orang-orang munafik, karena mereka itu menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Kemudian termasuk syirik akbar pula adalah syirik akbar dalam keyakinan, dalam akidah. Kita berkeyakinan bahwa ada yang bisa menciptakan selain Allah, ada yang bisa menghidupkan selain Allah, ada yang bisa mematikan selain Allah, ada yang ikut memiliki di alam semesta ini selain Allah, ada yang ikut bisa ngatur di alam semesta ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syirik akbar dalam hal keyakinan. Atau juga menyerupakan makhluk dengan Allah, atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, Allah itu punya wajah seperti wajahnya manusia, Allah punya tangan kayak tangannya manusia, Allah berjalan kayak manusia. Ini syirik akbar, menyekutukan Allah karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian termasuk pula dalam hal keyakinan, dalam hal akidah, syirik besar adalah kita meyakini ada yang boleh ditaati secara mutlak selain Allah. Jadi ada yang boleh ditaati secara mutlak selain Allah. Artinya dia berhak menghalalkan, dia berhak mengharamkan. Pokoknya kita taat kepada dia, ya. Jadi seakan-akan dia punya hak untuk membuat hukum-hukum seperti itu, menghalalkan, mengharamkan seenaknya, dan kita taat mutlak kepada dia. Ini juga syirik akbar. Kemudian termasuk pula adalah syirik dalam hal cinta, mencintai yang selain Allah seperti mencintai Allah, bahkan lebih mencintai selain Allah daripada cintanya kepada Allah. Nah, ini bahaya syirik dalam cinta, karena boleh jadi sebagian dari kita telah masuk ke dalamnya. Terutama zaman sekarang adalah cinta kepada dunia. Yang ada di hatinya hanya dunia, yang diingat-ingat selalu dunia. Mulai dari pagi, ya, bangun tidur, pagi, siang, sore, malam, mau tidur, bahkan ketika terjaga pun yang dipikir adalah dunia, dunia, dunia, dan dunia. Di hatinya yang ada adalah dunia, yang dicintai adalah dunia. Seperti cinta kepada Allah, bahkan melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga termasuk pula syirik akbar dalam keyakinan. Kita berkeyakinan ada yang selain Allah mengetahui yang gaib. Ya. Jadi yang selain Allah mengetahui yang gaib, perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang belum terjadi, mengetahui nasib, mengetahui masa depan. Nah, ini syirik akbar. Karena gaib hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita meyakini bahwa ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah dan semisalnya. Kemudian juga bisa pula syirik akbar dalam ucapan. Tadi kan keyakinan, ya. Sekarang dalam ucapan, seperti minta tolong kepada orang mati. Minta tolong kepada orang mati, datang ke kuburan, tolonglah aku, berilah aku anak, lariskan daganganku, sembuhkan penyakitku, dan semisalnya. Ada apa tidak seperti ini? Banyak, ini syirik akbar. Walaupun alasannya ini adalah tawasul, saya minta ke kuburan ini, nanti kuburan ini nyampaikan saya kepada Allah. Nah, ya, orang musyrik zaman Nabi dulu ya gitu. Jadi perantara-perantara yang tidak dibenarkan. Atau termasuk pula syirik akbar di dalam ucapan menghina agama Allah, menghina agama Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menghina ayat-ayat Allah subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia menghina. Misalnya dia mengatakan, "Wes zaman sekarang ini wes gak zaman ini mana ngamalno sunnah. Itu wes kuno, itu ketinggalan zaman." Nah, ini kafir syirik akbar ini. Bahaya, ini kata-kata yang sangat bahaya. Lebih baik diam supaya selamat. Atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah menyebarkan kekerasan. Muhammad itu adalah yang menciptakan terorisme. Ya, ini syirik akbar dalam ucapan. Bahaya sekali. Kemudian juga dalam perbuatan, syirik akbar dalam perbuatan. Contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih dipersembahkan untuk jin. Nah, ini banyak ya, menyembelih untuk jin, untuk apa namanya? Tumbal-tumbal, untuk Nyi Roro Kidul. Kan sekarang ini banyak ya, dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul apa? Termasuk juga kalau buat bangunan ya, ditanam di sana itu kepalanya sapi, kepalanya kerbau. Nah, ini nyembelih untuk jin. Ini syirik akbar. Termasuk juga sujud kepada selain Allah. Ini masih ada orang Islam yang sujud kepada gurunya. Jadi sujud kepada gurunya, sujud kayak sujud kepada, ada masih sebagian ajaran-ajaran seperti itu. Jadi benar-benar mengkultuskan gurunya. Ini syirik akbar dalam perbuatan yang menjadikan orang keluar dari Islam. Termasuk juga membuat hukum-hukum selain Allah. Nah, DPR, MPR itu masuk di sini. Jadi mereka melakukan syirik akbar. Karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka buat hukum. Mereka buat hukum, ya. Allah bilang gini, mereka bilang gini. Jadi kalau menurut mereka-mereka itu yang buat hukum-hukum palsu, berzina itu kalau di alun-alun enggak boleh, kalau di hotel boleh. Kan gitu kan? Kan gitu peraturannya kan? Kalau terang-terangan enggak boleh, tapi kalau dikoordinir, dilokalisasi enggak apa-apa. Ya. Homer di bawah 18 tahun enggak boleh, 18 tahun ke atas enggak apa-apa. Nah, ini hukum-hukum tauhid. Ini adalah syirik akbar. Ini syirik besar. Membuat hukum-hukum yang selain Allah, syirik dalam hal hukum. Atau juga termasuk dalam perbuatan pula syirik akbar adalah membantu orang kafir untuk mengalahkan orang Islam. Wah, ini hati-hati, ini banyak terjadi. Seperti di Mesir baru-baru ini. Ini kita khawatirkan mereka-mereka yang membantu para pemberontak, ya, yang menggolengkan Presiden Mursi, itu mereka itu murtad. Karena jelas-jelas Presiden Mursi itu, Muhammad Mursi hafizahullah ta'ala, itu mau menegakkan syariat dengan cara yang terbaik, menyebarkan keadilan, menegakkan hukum Allah, membela Islam, membela Palestina. Nah, kemudian ada yang tidak suka, tidak suka, berusaha menggulingkan. Jadi mereka membantu orang kafir untuk mengalahkan orang Islam. Ini termasuk pembatal keislaman. Ini syirik akbar, menjadikan orang keluar dari Islam. Islamnya itu batal. Jadi hati-hati, bahaya. Jadi syirik itu bukan hanya syirkul kubur, tapi juga syirkul kusur. Bukan hanya syirik yang ada di kuburan, tapi juga syirik ada di kerajaan, di istana-istana. Syirik-syirik dalam hal hukum. Nah, itu contoh-contoh syirik akbar. Jelas apa enggak? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kemudian syirik asghar. Apa tadi definisi syirik akbar? Definisinya apa tadi? Definisi syirik akbar tadi belum. Definisinya itu yang mudah ya. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Ya, taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah. Menyerupakan yang selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususannya Allah. Tadi kan miliknya Allah semuanya. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka terjadilah syirik akbar. Kemudian sekarang syirik asghar. Syirik asghar itu adalah semua yang disebutkan di dalam dalil bahwa dia itu adalah syirik. Semua yang disebut dalam dalil bahwa dia adalah syirik, tapi masih belum sampai kepada syirik akbar. Ya, syirik, tapi belum sampai ke syirik akbar. Yang dia merupakan sarana menuju syirik akbar. Definisinya gitu. Sekarang contohnya, mudah-mudahan dengan contoh ini lebih jelas lagi. Contohnya adalah orang yang memakai jimat. Jimat ya. Ya, sekarang kita singgung sedikit aja batunya ponari. Nah, kemarin kan ada ponarinya kan? Kan tempo hari ada rame-rame di Jombang, ada batunya ponari, ya kan? Katanya dimasukkan air bisa untuk kesembuhan dan yang lainnya. Seseorang yang meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, yang menyembuhkan Allah. Allah, Allah dan Allah. Cuman perantara batunya ponari, ini syirik asghar. Syirik kecil. Tapi itu adalah dosa yang besar. Tapi kalau dia yakin batu itulah yang menyembuhkan, ini syirik akbar. Jadi sama dengan orang bawa jimat. Dia bawa jimat, walaupun jimatnya itu isinya baik-baik saja, cuma dia bawa jimat. Ya. Dia yakin semuanya dari Allah, cuma perantara jimat ini. Maka ini masuk syirik asghar. Tapi bisa juga masuk syirik akbar loh ya. Kalau jimatnya berbentuk keris dari dukun dengan ini dan itu bisa masuk kategori syirik syirik akbar. Kemudian juga termasuk syirik asghar ini pula adalah riya yang sedikit yang tadi sudah kita singgung. Ya, dia benar-benar lillah karena Allah, kecampuran riya yang sedikit. Kemudian juga di dalam hal keyakinan, dia meyakini ada hal-hal tertentu yang bisa memberikan barokah, padahal tidak ada dalil sama sekali itu memberikan barokah. Ya. Jadi misalnya keyakinan ya, Masjid An-Nur ini adalah masjid paling utama nomor 4. Yang kesatu adalah Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Yang keempat adalah Masjid An-Nur. Nah ini syirik. Mana dalilnya? Tidak ada. Masjid An-Nur dengan masjid yang lainnya sama, tidak ada bedanya. Apalagi berkeyakinan, kalau kepingin doa mustajab, doalah di tiang yang nomor 2 itu. Itu tiang mustajab itu. Iya. Nah ini tidak ada. Ini tidak ada dalilnya bahwa tiang nomor 2 itu tiang barokah. Kan ada perbedaan itu, kalau pingin mustajab itu, tiang kedua itu tiang yang mustajab. Tidak ada. Jadi Allah tidak menjadikan itu sebagai tiang yang barokah. Tiangnya penyangga saja. Kalau tidak ada tiangnya masjidnya rubuh. Jadi tidak ada barokahnya. Barokah itu tiang, tidak ada. Kemudian juga dalam ucapan. Misalnya ketika hujan, dia mengatakan hujan ini karena ada bintang ini dan bintang itu. Walaupun dia yakin yang memberi hujan adalah Allah. Menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Atau bersumpah dengan selain Allah. Demi Allah, demi Rasulnya. Wallahi, ya, wan nabi. Nah, ini juga. Tapi bisa juga nanti kepada syirik akbar. Kalau keyakinannya terlalu besar kepada yang dibawa dalam sumpahnya itu. Ini yang ringan-ringan saja. Yang ringan-ringan saja. Kalau yang berat nanti masuk syirik akbar. Termasuk ucapan, Masya Allah wa syi'ta. Ini semua adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau bukan karena Allah dan karena kamu. Ini syirik ini. Yang benar adalah kehendak Allah kemudian kehendakmu. Nanti ada pembahasannya secara khusus bab masalah ini. Kemudian juga di antara syirik asghar dalam perbuatan juga adalah yaitu ngusap-ngusap temboknya masjid untuk mendapat barokah. Ngusap-ngusap temboknya kuburan. Atau menciumi pintunya masjid, menciumi pintunya kuburan, menciumi batu nisan, ya, macam-macam. Jadi itu diantara macam-macam kesyirikan. Mudah-mudahan jelas ya. Dan syirik ini sangat tersembunyi, bahkan lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Selanjutnya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin sudah dijelaskan siapa beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, pasti masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi orang yang mati dalam keadaan membawa kesyirikan pasti masuk neraka. Kemudian berikutnya lagi, wali Muslim an Jabirin radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yushriku bi syai'a dakhalan nar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat, ayahnya juga merupakan seorang sahabat. Beliau, sahabat Jabir, meninggal dunia di kota Madinah tahun 74 Hijriah, umurnya 94 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menemui Allah, yaitu mati, dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk syurga. Tetapi barang siapa menemui Allah, yaitu mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, pasti masuk neraka. Jadi orang yang mati tidak syirik, pasti masuk syurga. Jadi selama hidup tidak pernah syirik atau sudah taubat dari syiriknya, pasti masuk surga, pasti. Tinggal masuknya langsung atau mampir neraka dulu. Yang jelas pasti pokoknya akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, orang yang menyekutukan Allah, mati dalam keadaan membawa kesyirikan, pasti masuk neraka. Kalau syiriknya akbar, kekal di neraka selama-lamanya. Kalau syiriknya asghar, masuk neraka dulu, kemudian baru keluar dari neraka sesuai dengan kadar dosanya. Ya. Jadi di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, intinya adalah kita perlu hati-hati, waspada terhadap kesyirikan, sehingga kita harus belajar apa itu syirik, macam-macamnya syirik, perincian-perinciannya, semua jalan yang mengarah kepada syirik, agar supaya kita bisa selamat dari syirik. Karena kalau tidak gitu, kita tidak mungkin bisa selamat dari syirik. Nah, bab ini saya kira sudah jelas. Kita masuk bab yang berikutnya. Waktu kita masih ada, kita masuk bab yang nomor kelima, yaitu babu doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Setelah kita tahu apa itu tauhid, keutamaannya memurnikan tauhid, takut daripada kesyirikan, maka sekarang ini kita harus berdakwah. Jadi kita mendapat ilmu, kita amalkan ilmu itu, dan kita berusaha mendakwahkan ilmu. Jadi ilmu jangan disimpan saja, dakwah. Ya. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi kita sudah tahu apa itu tauhid, maka kita berdakwah mengajak orang kepada tauhid. Kita tahu apa itu syirik, kita terangkan kepada orang apa itu syirik. Dan orang yang berdakwah ini adalah merupakan orang yang terbaik. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Dan tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah, dan dia pun beramal saleh, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah ini penting, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dan dakwah ini bukan hanya tugasnya para ustaz. Dakwah juga bukan hanya seperti ini di majelis-majelis resmi kayak gini. Kita dakwah kapanpun dan dimanapun kita berada. di rumah, di kantor, di pasar, di kampus, di jalan, dimanapun kita dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan yang dari aku walaupun satu ayat. Jadi ilmu yang kita miliki kita sampaikan. Kemudian beliau membawakan di situ firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat nomor 108. Wa qaulullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata, maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu. Katakan, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Ya, jalan dakwah, jalan tauhid, jalan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Ini adalah jalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah, aku mengajak kamu kepada Allah. Ini kata-kata yang sangat indah. Jadi dakwah itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita mengajak orang kepada Allah. Jadi bukan mengajak orang untuk fanatik kepada diri kita sendiri, bukan mengajak orang fanatik kepada golongan kita, kelompok kita. Ya, tidak, dakwah itu mengajak orang kepada Allah, Allah, Allah, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Qur'an, As-Sunnah, bukan kepada ayo kepada diriku, ayo kepada kelompokku, ayo kepada golonganku. Enggak, bukan itu. Dakwah mengajak orang kepada Allah, ad'u ilallah. Ala basiratin, di atas dasar ilmu. Di atas dasar ilmu. Jadi dakwah itu harus punya ilmu. Jangan sampai dakwah tidak punya ilmu, nanti keliru dalam dakwah. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan kata-kata ala basiratin, ya, di ayat ini, bahwa dakwah itu harus di atas dasar ilmu. Beliau mengatakan ala basiratin itu ada tiga. Yang pertama-tama, ala basiratin bima yad'u ilaih. Kita mempunyai ilmu terhadap apa yang kita dakwahkan. Jadi sebelum dakwah punya ilmu dulu yang kita dakwahkan supaya tidak keliru. Jangan sampai nanti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang boleh dibilang tidak boleh, yang tidak boleh dibilang boleh, gara-gara tidak punya ilmu. Jadi yang pertama, punya ilmu apa yang kita dakwahkan. Yang kedua, ala basiratin bihalil mad'u. Mempunyai ilmu tentang orang yang kita dakwai, mad'u kita, audiens kita. Ini penting. Jadi kita harus tahu kita dakwain di depannya siapa, supaya dakwahnya nanti nyambung. Karena berbeda dakwah di kalangan mahasiswa S3, S2, S1 dengan dakwah di kalangan masyarakat umum, orang-orang awam, anak-anak jalanan. Ya beda, masing-masing ada caranya. Jadi kita harus mempunyai ilmu tentang orang yang kita dakwai. Yang kita dakwai ini siapa? Penyambung. Kita bicara sesuai kadar akalnya, kemampuannya. Kemudian yang ketiga, ala basiratin bikaifiyati dakwah. Mempunyai ilmu tentang cara dakwah. Nah, ini cara dakwah ini juga penting. Dakwahnya benar, caranya salah, ditolak. Jadi cara dakwah ini penting. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala menceritakan kejadian di Arab Saudi. Di sana itu ada hai'ah namanya Hai'atul Amr bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Yang mana di antara tugasnya itu kalau sudah masuk waktu sholat, mereka keliling, toko-toko disuruh tutup, ya, pasar-pasar suruh ke masjid semuanya. Nah, ini ada pemuda-pemuda dari hai'ah itu melihat ada orang tidak sholat, diteriaki, ayo, ya Allah, sholat, sholat, sholat, dengan nada yang kasar. Orang itu bukannya mau sholat tapi malah marah-marah. Orang itu bawa tongkatnya mengatakan kalau kau tidak pergi tak pukul kau. Kemudian pemuda-pemuda itu lapor kepada yang lebih senior. Di sana ada orang, kami suruh ke masjid, dia malah marah-marah, kami mau dipukul dengan tongkat. Lalu senior dari hay'ah tadi turun langsung ke orang itu. Turun dari mobil, ngomong kepada orang itu dengan sopan, dengan akhlak. Diajak orang itu ke masjid. Ternyata mau orang itu. Sambil orang itu mengatakan, tadi ada anak muda-muda kurang ajar. Saya dibentak-bentak suruh ke masjid. Mau tak pentung tadi itu. Ya. Dakwahnya sama apa enggak? Dakwahnya sama. Yang membuat beda apanya? Caranya. Yang pertama caranya salah, dakwahnya ditolak. Yang kedua caranya benar, dakwahnya diterima. Ini cara ini penting. Jadi kita harus punya ilmu tiga hal. Yang pertama tadi apa? Ilmu perkara yang kita dakwahkan, supaya tidak keliru. Yang kedua, ilmu tentang siapa yang kita dakwai. Yang ketiga, ilmu tentang cara dakwah. Ana wa manittaba'ani, ya ini adalah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku, yaitu kaum muslimin semuanya, para sahabat, para salafus saleh dan seterusnya, penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik, bukan termasuk mereka dalam hal akidah, dalam hal perbuatan dan dalam hal tempat tinggal. Ya. Saya kira itu dulu aja. Berarti kita masih bahas satu ayat di bab ini. Besok insyaallah kita masih melanjutkan bab ini, bab kelima. Di situ ada dua hadis yang agak panjang, mungkin butuh waktu yang cukup. Dan sekarang kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Kemudian nanti juga ada yang memberikan hadiah. Ini ada orang yang memberikan hadiah. Nanti ada kuis buku kecil yang berjudul Pesona Bidadari, ditulis oleh Al-Ustadz Firanda Andirja Abidin. Ustadz Firanda ini sekarang sedang menempuh S3 di Universitas Islam Madinah. Dan Ustadz Firanda ini termasuk satu-satunya Ustadz Indonesia yang ngisi pengajian di Masjid Nabawi dengan bahasa Indonesia. Jadi beliau ngisi punya majlis di Masjid Nabawi. Jadi kalau antum pas umroh ya, atau haji, cari di Masjid Nabawi majlisnya Ustadz Firanda. Ya, demikian. Dan alhamdulillah beliau juga sangat baik untuk mempersatukan dakwah sunnah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan, kebaikan untuk beliau dan kita semuanya fid dunia wal akhirah. Allahumma amin. Ini pertanyaan yang masuk sudah cukup banyak. Mohon penjelasan bagaimana menempatkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW di hati dalam kaidah ketauhidan. Kan kemarin telah dijelaskan kan, Rasulullah SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah jangan dikultuskan, Rasul Allah diikuti, jangan didustakan. Nanti insya Allah ada bab khusus tentang masalah mengagung-agungkan. Mengapa Nabi Ibrahimlah yang disebut pelopor tauhid, padahal Nabi Nuh juga mengajarkan tauhid? Iya, semua nabi mengajarkan tauhid. Hanya saja mungkin yang paling tampak di antara perjuangan-perjuangan itu adalah Nabi Ibrahim. Beliau seorang diri, beliau menghancurkan apa namanya patung dengan tangannya, diusir oleh bapaknya. Kemudian juga beliau dibakar oleh Raja Namrud. Semua nabi dakwahnya tauhid. Hanya masing-masing punya keistimewaan. Dan beliau-beliau ini termasuk ulul azmi. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya, dalam mengamalkan ilmu jurus ada doa begini. Ya majrolazi syaikhuna Syaikh Abdul Qadir Jailani, kula nyuwun dateng panjenengan, panjenengan suwunaken dateng Gusti Allah, Mugi kula saged jurus kungfu atau jurus yang lain. Apakah doa ini dibolehkan syirik apa? Dibolehkan atau syirik apa tidak? Ya. Sudah tidak ada, tidak perlu doa-doa gini-gini ya. Tidak perlu jurus kungfu minta kasih Abdul Qadir Jailani. Jurus kungfu itu ya belajar ilmu kungfu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah merupakan seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya adalah akidah Salafus Saleh. Madhabnya adalah madhab Hambali. Jadi kalau mau belajar kungfu jangan minta jurus kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, keliru. Ya nanti ditertawakan sama orang Amerika antum. Jadi gitu ya. Jadi jangan, enggak usah gini-gini. Ini mengarah kepada kesyirikan-kesyirikan. Ketika nikmat itu diberikan kepada kita, kita memuji Allah. Begitu pula ketika nikmat itu diberikan kepada orang lain, kita juga memuji Allah. Falakal hamdu wasyukru. Apa maksudnya? Wallahu a'lam. Ustaz, kalau tiba-tiba muncul riya, bagaimana cara mengatasinya? Dilawan, jangan dituruti. Dilawan. Misalnya antum sedang sholat, tiba-tiba muncul riya, setan datang, kamu riya, kamu riya, kamu riya, kamu riya. Tujuan setan apa? Ngerusak sholat kita. Apa kata para salafus saleh? Fazid hutulan, tambah panjangkan sholatmu untuk ngelawan setan. Jadi karena apa? Setan mengatakan kamu riya supaya apa? Supaya kita cepat-cepatan. Masa saya takut riya cepat-cepatan? Tidak. Tambah panjangkan untuk mengalahkan setan, mengecewakan setan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan amal gara-gara takut riya. Jangan pula beramal karena riya. Kita selamat dari dua-duanya. Jadi cara riya itu diusir dan kita baca doa. Ada doanya. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu ada di Hisnul Muslim. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dalam keadaan hamba tahu, dan hamba mohon ampun ya Allah kalau hamba menyekutukanmu dalam keadaan tidak tahu. Itu doanya. Dilawan dan baca doa itu. Apa hukumnya percaya dan meyakini ramalan cuaca di BMKG? Kalau meyakini tidak boleh. Itu sekedar perkiraan saja. Malang hari ini hujan. Malang sebelah mana? Malang gede. Boleh jadi di Klojen tidak hujan, kecamatan lain hujan. Atau boleh jadi juga dia mengatakan Malang turun hujan, ternyata di Malang tidak turun hujan. Karena itu paling baik kalau ada perkiraan kayak gitu, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Menurut perkiraan kami ya, insya Allah di Malang akan hujan. Jadi jangan dipastikan. Apakah mencaci sahabat juga termasuk syirik? Mencaci maki sahabat adalah termasuk kerusakan dalam akidah. Dan bahkan para ulama mengatakan termasuk kekafiran. Mencaci maki Aisyah kafir, karena Allah telah membersihkan Aisyah dari langit. Di Al-Quran ada. Mencaci maki Sayyidina Abu Bakar kafir, karena berarti dia mendustakan Al-Quran. Ya, ini ada pertanyaan panjang. Saya pernah mendengar dari salah seorang ulama bahwasanya riya adalah melakukan sesuatu amalan maupun meninggalkan suatu amalan karena makhluk. Yang saya tanyakan, bagaimana bila kita bersedekah atau melakukan amalan-amalan sunnah, misalnya sholat sunnah, membaca Al-Quran dengan secara tartil dan lain-lain tanpa ingin diketahui orang lain, apakah termasuk riya? Karena saya pernah mendengar kisah ada salah seorang sahabat yang bersedekah, yang mana hingga beliau meninggal tidak ada satupun orang yang tahu kalau beliau adalah orang yang gemar sedekah. Tidak, yang anda tanyakan bukan riya ya. Yang penting antum baca Al-Quran niatnya lillahi ta'ala, sholat niatnya lillahi ta'ala. Jadi riya itu karena orang, dilihat orang, bacanya dibagus-baguskan, sholatnya dipanjang-panjangkan. Karena orang itu adalah riya. Jadi dilawan sambil baca doa tadi. Kemarin dikatakan bahwa bid'ah termasuk perbuatan syirik, sedang pelaku bid'ah tidak merasa berdosa. perbuatan bid'ah, apakah yang dimaksud itu karena kalau kita nasihati kita yang disalahkan atau dimusuhi? Ya, bid'ah itu kan menyimpang dari sunnah, dari ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu lebih disukai daripada iblis. Kenapa? Al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Jadi iblis lebih senang kepada bid'ah daripada kepada maksiat. Karena orang maksiat merasa salah sehingga dia akan taubat. Orang zina, khamr dan yang lainnya merasa bersalah sehingga dia akan taubat. Sementara pelaku bid'ah tidak merasa bersalah sehingga mati tidak pernah taubat. Contohnya orang-orang yang mencaci maki para sahabat Nabi, Ibunda Aisyah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, merasa bersalah tidak mereka? Tidak merasa bersalah. Bahkan mereka merasa beramal soleh, beribadah. Orang-orang Khawarij yang memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka baca Al-Quran, apal Al-Quran, rajin sholat, rajin puasa, tidak merasa salah. Padahal mereka adalah kila benar, anjing-anjing neraka. Bagaimana dengan profesi kontraktor yang membangun gedung gereja, studio radio untuk penyebaran agama non-Islam? Apakah termasuk kategori syirik akbar? Semoga semua yang mendengarkan kajian ini meraih husnul khotimah. Amin. Ya. Kemarin kan telah disinggung ya, membantu orang-orang agama lain, mencetak buku milik agama lain, fotokopi dan demikian itu dilarang kan? Apalagi sekarang malah kontraktor untuk bangun gereja, bangun studio radio untuk gereja. Itulah dilarang ini. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 2, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Ya ditolak saja, enggak mau. Memang rugi secara materi. Nah, kita diuji sekarang milik uang atau milik akhirat. Bagaimana meminta doa atau barokah ke ustaz atau kiai dan minta didoakan? Kalau minta didoakan boleh. Kalau minta barokah ya tidak boleh. Barokah itu yang punya adalah Allah. Mohon barokahnya. Barokah itu miliknya Allah. Tapi kalau mohon doanya, ya mohon saya didoakan boleh, tidak apa-apa. Minta didoakan orang soleh itu boleh. Televisi apa juga bisa dikatakan berhala modern, karena kenyataannya banyak orang yang lalai dengan ibadahnya karena siaran televisi tersebut, apalagi saat menjelang berbuka dan makan sahur. Bisa. Kalau memang televisi itu menyibukkan kita dari Allah, berarti dia sudah berubah menjadi berhala. Bahkan ada kisah nyata, ini yang cerita ini orangnya langsung ya, dari sumber langsung. Ada seorang istri yang dia itu punya suami kurang menarik, dan istri ini senang nonton televisi. Di sana ada penyiar yang disukai, ganteng gagah penyiarnya. Sehingga istri kalau lihat penyiar itu benar-benar terkagum-kagum. Sampai-sampai ketika suaminya pergi, kemudian penyiar itu muncul di TV, TV-nya dirangkul, diciumi. Ya. Ini sudah luar biasa. Jadi TV bisa menjadi berhala. Nah sekarang ini sahur itu waktu mustajab, jangan dibuat nonton TV. Sudah nonton TV, acaranya acara yang sama sekali jauh daripada nilai-nilai Islam. Banyolan-banyolan, kuyonan-kuyonan, lawak-lawak yang tidak islami sama sekali. Laki-laki jadi banci. Ini dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Kita malah nonton dengan senang. Kemudian juga menjelang berbuka, waktu yang mustajab, kita pergunakan nonton TV acara yang tidak ada faedahnya. Ya, ini pertanyaan yang masuk banyak sekali sebenarnya. Mudah-mudahan kalau ada yang belum terjawab tidak putus asa, karena yang masuk ini banyak sekali, waktu kita tidak cukup ya. Dan ada hadiah buku kecil, jawabannya melalui SMS di nomor saya 0816 429 6227. Pertanyaannya, singkat saja. Tadi telah disebutkan bahwa orang yang berdakwah itu harus menguasai 3 jenis ilmu. Apa saja 3 jenis ilmu itu? Ya. Yang SMS pertama masuk, dia adalah pemenangnya. Ya, ini sudah ada yang masuk. Berarti yang lainnya tidak usah sudah. Mungkin sudah siap-siap dari tadi ini. Ini firasatnya tajam ini. Ya, ini sudah ada yang masuk. Jawabannya, memiliki ilmu atas apa yang kita dakwahkan. Memiliki ilmu atas orang yang kita dakwai. 3, memiliki ilmu atas cara dakwah yang benar. Ya. Ini pemenangnya, nomor HP-nya 0852 041 27 502. Ya, silakan diambil di mana? Kalau bisa diambil di depan sini silakan diambil, kalau ikhwan, kalau akhwat silakan diambil di RDI. Ya. Temui saja Al-Akh Wahyudi. Demikian, wallahu alam. Insyaallah kita sambung besok. Dan besok pagi hari Ahad kita tetap ada kajian seperti biasa, jam 9 pagi sampai jam 10 kita melanjutkan kajian dari kitab Fikih Ramadan. Wallahu alam. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.